الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد إخواني بالله رحمنا رحمكم الله kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب beliau لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika ghaithin, yakni sedang buang hajat, atau baulin, atau ketika kencing. Awan nastanjia bil yamin. Juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW melarang kami bersinja, yakni bersih-bersih ketika selesai buang hajat atau kencing dengan tangan kanan. Awan nastanjia bi aqalla min salasati ahjar. Juga melarang kami dari bersinja, maksudnya istijmar. Maksudnya di sini istijmar. Bersih-bersih dari buang hajat dengan batu yang kurang dari tiga. Dengan kurang dari tiga batu. Atau anasanjia biraji'in awadzbin. Juga Rasulullah SAW melarang kami bersinja bersih-bersih setelah buang hajat dengan menggunakan raji', yaitu kotoran hewan, atau admin atau tulang. Rawahu Muslim. Intinya hadis ini isinya 4 poin. Yang pertama, larangan buang hajat atau kencing menghadap kiblat. Yang kedua, larangan bersinja, bersih-bersih, cebok dengan tangan kanan. Yang ketiga adalah larangan istinja dengan batu, bersih-bersih dari buang hajat dengan batu kalau jumlahnya kurang dari tiga. Dan yang keempat adalah larangan istinja, ini bersih-bersih setelah buang hajat dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Ini hadis rawahu Muslim. Khairan rahimakumullah, Salman Al-Farisi radhiyallahu an masyhur. Iya, disebutkan beliau adalah ahlu al-furs, awwalu ahli al-furs islaman. Beliau adalah orang Persia yang pertama kali masuk Islam. Awwalu ahli al-furs islaman adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya membebaskan Salman dari perbudakannya. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Rasulullah sudah masuk Madinah, ya, hijrah ke Madinah An-Nabawiyah. Disebutkan bahasanya awwalu masyahid, pertama kali peperangan yang beliau ikuti bersama Rasul adalah perang Khandaq. Bahkan disebutkan bahasanya beliaulah yang memberikan usulan untuk membuat khandaq, membuat parit, membuat khandaq ketika kaum muslimin dikepung oleh Quraisy. Ya, beliau memberikan usul kepada Rasul bahwasanya dulu, ya, orang-orang Persia ketika dikepung membuat khandak. Salman Farisi radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana keislaman beliau dan bagaimana beliau mencari berita tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk Islam dalam hadis yang panjang. Saya kira antum sering ya mendengarnya, kisah yang sangat penuh ibrah, pelajaran bagaimana perjalanan masuk Islamnya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana perjuangan beliau untuk menjemput hidayah, ya, mencari al-haq hingga bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Bisa antum baca kembali atau dengar kembali kajian usul kita terkait masalah ini. Kisah yang ultimah terkait dengan keislamannya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana usaha beliau dalam mencari al-haq. Khana rahiman rahimakumullah. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita 4 poin. Kata beliau, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah melarang kami dari beberapa perkara. Sudah kita tahu dalam masalah fiqih, ya, bahwasanya al-aslu fin nahi ditahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Hukum asal larangan adalah haram sebagaimana hukum asal perintah adalah wajib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari 4 perkara. Yang pertama adalah melarang dari istiqbalu kiblah biqa'itin au baulin. Melarang menghadap kiblat ya ketika buang hajat atau ketika kencing. Berkata Syaikh Abdul Basam rahimahullahu taala, di antara faedah dari sini kata beliau rahimahullahu taala, an-nahyu an istiqbal al-qiblah athna al-baul aw al-ghaid. Larangan di sini, hadis ini larangan menghadap kiblat ketika seorang kencing atau buang hajat. Li'annaha kiblatus shalah wa ghairiha min ibadat. Karena Ka'bah itu adalah kiblat ketika salat dan juga kiblat ketika melakukan ibadah-ibadah lainnya. Seperti misalnya doa. Kiblatul doa adalah Ka'bah. Ya, bukan ke atas tapi menghadap kiblat. Qala wa hiya asyraful jihad. Sehingga kiblat ini Ka'bah itu adalah asyraful jihad. Arah yang paling mulia adalah mengarah ke kiblat, ke Ka'bah. Qala rahimahullahu taala, berkata Syaikh Abdul Basam rahimahullahu taala, wa zahirul hadis annahu la farqa bayna fil istiqbal bainal fadha'i wal bunyan. Dan zahirul hadis menunjukkan bahwa tidak ada beda antara ketika buang hajatnya di tanah lapang, di luar bangunan atau di dalam bangunan. Wa sayatil khilaf fihi insyaallah. Naam, dan akan datang kata rahimahullahu taala khilaf masalah ini juga jelaskan. Intinya penjelasan para ulama kita masalah ini ada beberapa pendapat. Qala rahimahullahu taala, kama anna nahya mutawajjihun ila istibar. Sebagaimana larangan juga ada ditujukan kepada membelakangi kiblat. Jadi dalam hadis ini disebutkan hanya satu, yaitu larangan menghadap. Juga kata Abdul Rahim Allah, sebagaimana ada juga larangan ditujukan kepada membelakangi kiblat. 5 fi sahihain min hadis Abi Ayyub, berdasarkan hadis dalam sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza ataitum al-ghaita, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilu qiblata bi ghaitin wala baudin, janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat atau ketika kencing, wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Asyahid wala tastadbiruha. Tambahan dalam hadis Abu Ayyub, wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya. Sehingga Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Subulus Salam lima pendapat yang ada terkait dengan hukum menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Pendapat pertama di antara yang ada adalah pendapat Abu Ayyub radhiyallahu an, rawil hadis, yaitu menegaskan diharamkannya menghadap atau membelakangi kiblat di luar bangunan atau dalam bangunan. Iya, mutlak. Itu pendapat beliau radhiyallahu anhu, beberapa ulama yang lainnya. Iya, larangan menghadap atau membelakangi di dalam bangunan atau di luar bangunan, mutlakan. Berdasarkan umuman hadis, idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baudin wala tastadbiruha. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut disebutkan Abu Ayyub mendapati di satu tempat mirhal, yakni toilet-toilet, telah dibangun menghadap kiblat. Ketika beliau menyadari, beliau pun kemudian berpaling dari kiblat dan beristighfar ini dalam hatinya. Walaupun dalam kiblat, walaupun dalam bangunan, beliau tetap tidak mau menghadap ke arah kiblat atau melalui kiblat. Kata beliau, "Panan harifu anha wa nastaghfirullah." Sudah kita baca dalam Umdatul Ahkam, atau biar dalam Umdatul Ahkam. Pendapat yang kedua, juga pendapat banyak para ulama kita, menyatakan dibedakan antara al-fadha wa bayna budiyat. Beda antara buang hajatnya ketika di luar bangunan dengan di dalam bangunan. Sebagian ulama kita menyatakan yang dilarang itu adalah kalau di luar bangunan. Adapun kalau toilet-toilet yang telah dibangun, ya, sehingga buang hajat dalam bangunan, itu tidak dilarang. Sebagian ulama kita, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, cenderung bahkan menyatakan yang dilarang hanyalah menghadap. Iya, adapun membelakangi tidak dilarang. Walaupun beliau sendiri menyatakan in amkan, kalau memungkinkan maka hendaknya jangan juga menghadap, jangan juga membelakangi kiblat. Walaupun hukum asal beliau menyatakan tidak dilarang, tapi jika memungkinkan hendaknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Demikian sudah saya sebutkan ringkas sering kita bahas. Ya, tentu yang awla, yang ahwat, yang lebih utama, yang kita harus berhati-hati dengannya, jangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik dalam bangunan atau luar bangunan, hendaknya jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, istiqbalu kiblah, menghadap kiblat itu, qad yakunu haraman kama huna. Menghadap kiblat itu ada beberapa hukum terkait dengan ya pembahasannya. Yang pertama, menghadap kiblat itu kadang haram. Kapan menghadap kiblat haram? Kama huna. Sebagaimana pembahasan ini. Jadi, dalam pembahasan menghadap kiblat ketika buang hajat. Kapan menghadap kiblat haram? Yaitu ketika buang hajat. Sehingga menghadap kiblat kadang haram, yaitu ketika buang hajat. Qala wa qad yakunu wajiban kama fi shalah. Dan kadang dalam pembahasan lain menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Ya, sebagaimana dalam salat. Syarat min syurutu shalah ada istiqbalu kiblah. Tidak sah ya seorang yang mampu menghadap kiblat dalam salatnya kemudian dia tidak menghadap kiblat. 6. Yang ketiga, wa qad yakunu makruhan. Dan kadang dalam pembahasan lain menghadap kiblat itu makruh. Kapan contohnya? Kata Abdul Rahimahullah taala, kama fi khutbatil Jum'ah. Sebagaimana dalam khutbah Jumat. Fa inna yuqrahu lil khatib an yastaqbila qiblata wa ya'lu an-nas wara'ah. Nah. Sebagaimana khutbah makruh hukumnya bagi khatib ketika khutbah malah menghadap kiblat, membelakangi manusia. Makruh. Iya, karena yang sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika khutbah menghadapkan dirinya kepada makmum. Wa qad yakunu mustahabban. Dan kadang menghadap kiblat dalam pembahasan lain hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah kama dekat doa seperti ketika berdoa. Di antara adab ad-du'a adalah menghadap kiblat. Ini kesimpulannya, ya bahwasanya menghadap kiblat itu berbeda-beda hukumnya dalam beberapa pembahasan. Dan yang sedang kita bahas sekarang adalah hukum menghadap kiblat ketika buang hajat. Hukumnya haram. Ya, tapi dalam pembahasan lain kadang wajib yaitu ketika sholat. Kadang hukumnya makruh ketika khutbah Jumat. Dan kadang hukumnya sunnah yaitu ketika ia berdoa. Disunnahkan berdoa menghadap kiblat. Nah, di antara poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala dari hadis ini menunjukkan ta'zimul Ka'bah al-musyarrafah. Faedahnya di antara adalah mengagungkan Ka'bah al-musyarrafah bitajannubi kulli ma yamassu qudsiyataha wa maqamaha, dengan menjauhi semua amalan, semua perbuatan, semua perkara yang akan mengotori kesuciannya. Menjauhi semua amalan, perbuatan, perkara yang akan merusak, mengotori kesucian, keagungan Ka'bah al-Musyarrafah. Di antaranya adalah minal ma'asi haulah, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah, di tanah haram. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa man yurid fihi bilhad bidhulmin nudhiqhu min adabin adim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hukum khusus tanah haram Ka'bah al-Musyarrafah, di antaranya adalah semata-mata punya iradah, keinginan berbuat maksiat, berbuat haram, itu sudah diancam dengan azab. Berbeda dengan tempat lainnya. Tempat lainnya semata-mata iradah, belum terkait dengan hukum. Tapi dalam pembahasan Ka'bah al-Musharrafah tanah haram, Allah sebutkan, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, barang siapa yang punya keinginan, barang siapa yang ingin ia berbuat ilhad, berbuat kezaliman, berbuat maksiat di seputar Ka'bah di tanah haram, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, kami akan timpakan kepada dia sehingga dia merasakan azab yang pedih. Jangankan melakukannya. Jangankan melakukan kezaliman, perbuatan maksiat. Semata-mata ada iradah melakukannya dengan diancam dengan adab alim. Ini kekhususan Ka'bah al-Musharrafah ini tanah haram. Ikhwan rahiman rahimakumullah, itu diantara pembahasan dalam hadis. Kemudian pembahasan yang kedua dari hadis ini adalah larangan istinja bidyamin. Iya, larangan istinja bilyamin, dan ini sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Iya, di hadis sebelumnya sudah kita bahas dalam hadis Abu Qatadah beberapa larangan. Di antara larangannya adalah, iya, larangan memegang zakat dengan tangan kanan ketika buang hajat, ketika kencing, dan larangan ya tamassakh bil khalil, larangan bersih-bersih cebok dengan tangan kanan. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, di hadis ini adalah au anastanjia bi aqalla min salasati ahjar. Larangan istinja, maksudnya istijmar, bersihkan diri dari buang hajat dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3. Nah, minimal 3 pembahasan di sini, minimal 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama adalah penyebutan ahjar di sini itu alal aglab. Penyebutan ahjar di sini itu disebutkan batu karena seringnya, mayoritasnya seringnya yang digunakan untuk istijmar adalah batu. Tetapi penyebutan hajar ini tidak menafikan yang lain. Karena boleh istijmar itu dengan batu atau yang semisalnya yang bisa membersihkan najis. Berkata Syaikhul Albasam rahimahullahu taala, berkata Syaikhul Albasam rahimahullahu taala, kata beliau, zikrul ahjar binaan alal aglab fi amal mustajmirin. Penyebutan ahjar, penyebutan batu itu berdasarkan mayoritas amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang istijmar. Ketika buang hajat, bersih-bersih dari buang hajat itu imma, iya, bisa dengan air, namanya istinja, atau dengan selain air, yaitu istijmar. Ketika dengan selain air, istijmar, seringnya yang digunakan adalah batu. Seringnya digunakan adalah batu, maka Rasul pun menyebutkan dengan kata batu. Kenapa? Karena seringnya yang digunakan adalah batu. Padahal sebetulnya bukan khusus batu, tapi juga bisa yang lainnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa illa fal qasdu at tatahuru bil hijarah. Padahal sebetulnya intinya tujuannya adalah membersihkan najis. Membersihkan kotoran dari tempat keruhnya najis. Bil hijarah, baik dengan batu yang itu sering digunakan, au ma qama maqamaha fil inqa, atau benda apapun yang bisa menduduki kedudukan batu, yang penting bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Yang penting bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Apa contohnya kata beliau rahimahullah? Minal akhsyab. Kayu misalnya. Kayu. Tidak ada batu, tapi adanya kayu-kayuan. Yang tidak memudaratkan tempat buang kotoran tentunya. Atau au al-khiraq. Atau kain. Kain. Au al-waraq atau kertas. Al-munshif yang bisa membersihkan. Di kita misalnya tisu. Walah bidalik dan semisalnya. Yang penting alat tersebut, benda tersebut bisa membersihkan kotoran. Bisa membersihkan najis. Tidak mesti batu. Ya, ini pembahasan pertama. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Au anastanjia bi aqalla min salasi ahjar." Pembahasan pertama saya sebutkan tadi apa? Kata-kata ahjar, batu itu bukan tahsis, bukan khusus. Nama istijmar itu bukan hanya dengan batu, tetapi boleh dengan yang lain. Boleh dengan kayu, boleh dengan kain, boleh dengan apa namanya tisu, kertas atau yang lainnya. Yang penting nanti saya bacakan kalau ada kesempatan nanti, ada beberapa catatan dari perubahan yang lainnya. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok disebutkan dalam hadis ini ahjar, batu? Jawabannya karena ini mayoritas yang digunakan biasanya batu, sehingga disebut kata batu. Pembahasan kedua disebutkan dalam hadis ini bi aqalla min salasati ahjar dengan larangan istijmar, larangan bersih-bersih dari buang hajat dengan kurang dari 3 batu. Zahir nas di sini menunjukkan kalau secara lafadznya ada talaknya itu harus ada 3 batu. Padahal maksudnya adalah bukan itu. Maksudnya itu adalah yang penting, maksudnya adalah yang penting ada 3 sisi yang bisa digunakan untuk istijmar. Walaupun cuma 1 batu, batunya besar, tapi dia punya beberapa sisi. Ya, sisi yang sini bisa digunakan, yang sini bisa digunakan, digunakan, boleh. Yang penting bisa digunakan untuk 3 kali mengusap tempat buang hajat. Ya, walaupun 1 batu, tapi punya beberapa sisi yang bisa digunakan untuk mengusapnya. Berkata, Sahabat al-Basam rahimahullah ta'ala, laisal muradu bil ahjar adaduha. Laisal muradu bil ahjar adadaha. Bukanlah. Jadi maksud dengan hajar di sini, jumlah bilangannya harus 3. Bukan. Wa innamal muradu bidhalika al-masahat. Tapi yang dimaksud adalah usapannya. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Ya, dengan batu atau dengan kayu, dengan kain atau dengan tisu, harus minimnya 3 kali diusap. 3 kali dibersihkan, diusap dengannya. Iya, tetapi satu sisi tidak boleh pakai 2 kali. Kalau batunya besar, ada beberapa sisi, harus pertama sisi ini, ya kedua sisi yang berbeda diusapnya. Qala kata beliau rahimahullah, qala fi raud wa hasyiyatihi wa yustaratu salatu masahatin munqiyatin fa akthar. Disebutkan dalam kitab Ar-Raud al-Murba' wa hasyiyatihi disyaratkan 3 kali usapan yang membersihkan atau lebih dari itu. Yang penting 3 kali usapan, bukan maksud 3 batu tapi 3 kali usapan. Illam yahsul al-inqa bi thalath. Yani lebih dari 3 itu kalau 3 kali belum bersih maka hendaknya lebih dari 3. Dan hendaknya ganjil. Qala walau kanat ats-tsalatsu bihajarin li syu'abin ajza'at in anqat. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, kalaupun seandainya tiga usapan tersebut dengan satu batu, walaupun tiga usapan tersebut dengan satu batu yang memiliki beberapa sisi. Iya, ya, batunya besar, mungkin ada 6 atau 5 sisi, bisa dipegang. Iya, misalnya dipegang begini, yang satu sebelah sini diusap, yang kedua sebelah sini diusap, yang ketiga sebelah sini diusap, tiga sisi berbeda digunakan untuk mengusap tempat keluarnya kotoran, bersih 3 kali. Cukup, walaupun satu batu, tetapi iya, memiliki banyak sisi yang digunakan, bisa digunakan. Kata beliau, kalau satu batu, kalau usapan tiga kali tadi menggunakan, kalau seandainya tiga usapan tersebut menggunakan satu batu yang memiliki banyak sisi, itu sah. Sah kalau memang bisa bersih. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au anastanjia bi aqall min salasati ahjar, yakni minimalnya bukan lahirnya tiga batu, tapi tiga kali usapan. Iya. Artinya boleh dengan satu batu, tetapi yang penting memiliki banyak sisi yang berbeda untuk mengusap. Sehingga syarat istijmar, iya, bersih-bersih dari buang hajat dengan selain air yang diistijmar, itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah tadi, hendaknya menggunakan batu dan sejenisnya yang tahir, yang suci. Pertama, alat media untuk digunakan istijmar itu bendanya suci. Baik batu, batunya suci, kayu suci, kainnya suci, tisunya suci. Suci. Yang kedua, an yakuna munqiyan. Benda tersebut bisa membersihkan najis dari tempatnya. Bisa membersihkan. Syekh Abdul Basam rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu pembahasan, poin penting. Iya. Yaitu, apa batasan inqa? Apa batasan bersih di sini? Pertama suci, yang kedua bisa membersihkan. Inqa. Apa batasan inqa? Bersih di sini? Ini penting. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, walinqa'u bil hajari alla yabqa atharun yuziluhu illa bil ma'. Alinqa', yang dimaksud dengan bersih ketika istijmar dengan batu, dengan tisu, dengan kain dan semisal itu adalah tidak ada lagi bekas najis. Tidak ada lagi bekas najis yang tersisa. Tidak lagi bekas najis yang tersisa. Yang harus dibersihkan. Kecuali. Ya. Sesuatu yang hanya bisa hilang oleh air. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, definisi inqa, definisi bersih. Pertama, bendanya harus suci. Kedua, harus bersih. Bersih di sini, ini apa? Kotoran, najis yang keluar dari tempat muhajat tadi, dari kubur terdubur tadi, bersih. Tidak ada lagi asarnya, tidak lagi bekasnya, tidak ada sisanya, iya, kecuali sesuatu yang hanya bisa bersih dengan air. Artinya diseka bersih. Iya, disikat bersih, dibersihkan, semuanya bersih. Tapi mungkin dari sisi bau masih ada. Kan tidak mungkin hilang total bau kecuali dengan air. Yang penting benar-benar disikat bersih oleh batu, disikat bersih dengan tisu, disikat bersih dengan kain. Bersih, tidak terlihat lagi asarnya. Sudah cukup. Walaupun sebetulnya ada sesuatu yang masih bisa hilang kalau dengan air. Contohnya baunya. Iya, masih kalau dengan tisu, dengan yang lainnya, kalau dengan kain aja, mungkin masih tersisa. Walaupun sedikit baunya. Kata rahimahallahu ta'ala, qala syekh Taqiyuddin rahimahallahu ta'ala, saya ulangi dulu. Berkata Syekh Abdul Basam rahimahallahu ta'ala, walinqa'u bil hajar alla yabqa atharun yuziluhu illa bil ma. Walinqa'u bil hajar, bersih, dikatakan bersih dengan batu itu adalah alla yabqa atharun, tidak ada lagi asar najis, tidak ada lagi sisa najis, jejak najis yang bisa dihilangkan illa bil ma, kecuali harus dengan air. Iya, kecuali harus dengan air. Kalau yang lain-lainnya mungkin sudah bersih, tapi masih ada tersisa. Tapi harus dengan air. Iya. Sehingga harus benar-benar bersih. Tidak terlihat lagi, tidak sisa lagi. Ya kecuali memang sesuatu yang harus dengan air. Contohnya mungkin yang sangat jelas baunya. Masih akan ada sisa sedikit bau. Khana rahimana rahimakumullah. Yang berikutnya adalah di atas syarat istijmar adalah minimalnya 3 kali usapan. 3 kali usapan sampai bersih. Sampai tidak ada lagi asar. Tidak ada lagi bekas najis. Tidak ada lagi jejak najis. Minimal 3 kali usapan yang menghilangkan asar najis. 3 kali usapan. Kalau seandainya 3 kali belum bersih, masih ada terlihat, masih ada jejak, masih ada asar najis, maka harus ditambah lagi, diusap lagi. Walaupun lebih dari 3, ditambah. Tetapi kalau lebih dari 3, iya, ditambah lagi, diusap, disunahkan, dihentikan, berhentinya dalam bilangan ganjil. 3 kali usap masih ada, iya, sisa najis ya. Tambah lagi, diusap lagi sampai 5 kali. Belum selesai lagi, tambah lagi sampai 7 kali. Dia dihentikan dalam bilangan ganjil. Nah, wallahu a'lam. Besoknya kita cukup. Nah, ya, bolak-balik.